Oke, bersama Pakem generasi yang perbedaan awal persatuan. Tutup ya Wirang, nanti ada pasti. Birunya cinta untuk Pakem. Tangannya di atas ya. Halo Bu, selamat siang Bu. Halo. Jangan kau simpan cinta. Ku puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyian, ku ukir kemesraan di dalam impianku, tanda kasih semua. Pasti hatimu jua, biarlah bersama di dalam duka, di dalam suka, berdua kita bahagia. Terima kasih Pakem bergoyang. Hey. Asik. OTW propoli gotong asendeng. OTW ngoling. Ya langsung ujar. Bidadari Pakem. Mas Bambang Monata, monggo dilanjut dengan artis yang lain dulu. Mas.